Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang sangat cerah ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita di Masjid Agung Darussalam Purbalingga yang membanggakan ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin hadirat yang kami hormati, serta segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya, dan juga para pendengar radio kita di Madiun dan sekitarnya. Setelah pada pengajian yang terakhir kita membahas tentang tafsir secara global dari surat Al-Kautsar, atau kandungan umum dari surat Al-Kautsar, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah tabaraka wa taala di dalam ayat pertama tentang limpahan nikmat-Nya kepada beliau. Kemudian di ayat yang kedua, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah bahwa nikmat tersebut menuntut untuk disyukuri dengan cara apa? Fasalli li rabbika wanhar. Dengan cara beribadah kepada Allah, antara lain adalah dengan salat dan berkurban. Lalu ditutup oleh Allah Tabaraka wa taala dengan peringatan bahwa orang yang konsekuen dengan ajaran agamanya, maka dia akan menghadapi cobaan. Namun tidak perlu berkecil hati. Kenapa? Inna syani'aka huwal aftar. Karena orang yang membencimu, merekalah yang akan terputus dari apa? Dari kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mulai malam hari ini kita akan memasuki tafsir rinci dari surat Al-Kautsar, dan kita mulai dari ayat yang pertama yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainaka. Apa artinya? Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu. Inna, sesungguhnya kami. Siapa kami di sini? Allah. Kami ini kata ganti jamak atau tunggal? Jamak. Apakah Allah jamak? Tidak. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu, tunggal. Kenapa di sini pakai inna, sesungguhnya kami? Bukankah Allah itu tunggal dan tidak berbilang? Mengapa di sini dikatakan sesungguhnya kami? Padahal kami itu kata ganti untuk pelaku jamak atau plural. Kenapa? Ada yang tahu? Untuk ta'zim. Apa ta'zim? Untuk menunjukkan keagungan dan kebesaran siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah satu, tapi Allah besar, Allah agung. Dan ini banyak digunakan di dalam Al-Quran. Allah memakai dhamir atau kata ganti jamak itu banyak dalam Al-Quran. Nahnu, inna, ya, sesungguhnya kami, nahnu, kami, itu banyak dalam Al-Quran. Ini yang pertama, tujuannya adalah untuk menunjukkan apa? Keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya kata para ahli tafsir adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang akan disebutkan sesudahnya sesuatu yang besar dan tidak remeh. Pertama, ingin menggambarkan keagungan yang memberi, yaitu apa? Siapa? Allah. Kemudian berikutnya adalah untuk menggambarkan bahwa yang akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Inna a'tainakal kausar. Kausar sesuatu yang besar. Maka perlu didahului dengan inna sesungguhnya kami. Dan ini mirip kayak ayat pembuka dari surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami, siapa kami di sini? Allah menurunkan kepadamu, kepada siapa? Inna anzalnahu, kami menurunkannya di lailatul qadar. Apa yang diturunkan? Al-Qur'an, sesuatu yang besar. Al-Qur'an sesuatu yang besar. Makanya didahului dengan inna sesungguhnya kami. Karena apa yang akan disebutkan sesudahnya adalah sesuatu yang tidak remeh, sesuatu yang besar, sesuatu yang agung. Inna a'tainaka. Apa artinya a'tainaka? Masya Allah, katanya selalu baca surat ini di setiap sholat. Hah? Apa artinya a'tainaka? Kami telah memberikan kepadamu. Telah memberikan. A'tayna. Ini dalam bahasa Arab fi'il madhi. Fi'il madhi itulah kata kerja untuk apa? Masa lampau. Apa bahasa kerennya? Present apa ya? Past tense ya? Past tense. Kalau yang akan datang apa? Future. Nah, kalau yang telah lampau apa? Past tense. Kalau sekarang apa? Apa? Today. Hari ini. Hah? Apa? Present. Oh gitu ya. Kalau yang dulu apa? Past tense. Kalau sekarang present. Kalau yang akan datang future. Nah, yang akan datang. Ah sekarang. Di dalam ayat ini Allah berkata, a'tainaka, kami telah berikan kepadamu. Telah. Berarti sesuatu yang diberikan kepada Nabi SAW sudah diberikan kepada Nabi SAW. Padahal nanti kita akan ketahui bahwasanya yang diberikan oleh Nabi SAW itu akan terjadi nanti. Kapan? Ketika hari kiamat. Al-Kautsar, sungai di surga. Atau telaga di padang mahsyar. Itu sudah terjadi apa belum? Belum. Kenapa Allah pakai kata kerja sudah lampau? Seakan-akan sudah apa? Sudah terjadi. Padahal itu belum terjadi. Kenapa coba? Pernah bertanya dengan pertanyaan seperti ini ketika membaca surat Al-Kautsar setiap kali sholat? Belum, Ustaz. Baru sekarang, Ustaz. Atainaka, kami telah memberikan kepadamu. Berarti ini sudah terjadi. Padahal apa yang akan diberikan oleh Nabi SAW, oleh Allah kepada nabinya SAW, belum terjadi. Hari kiamat sudah terjadi belum? Belum. Kenapa dipakai kata kerja yang masa lampau? Seharusnya pakai kata kerja yang apa? Yang akan datang, pakai future. Apa? Apa yang tahu bahasa Arabnya? Inna sanu'tika. Kami akan berikan. Kenapa di dalam ayat ini dikatakan kami telah berikan? Seharusnya kalau belum terjadi, kami akan berikan kepadamu. Kenapa coba? Bagus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ingin membangun sebuah opini di dalam benak para pembaca Al-Quran bahwa kejadian ini pasti akan terjadi. Jadi saking pastinya sampai tidak perlu kita mengatakan akan. Kayak, nak, kalau kamu rajin belajar nanti kamu akan bapak beri hadiah. Ternyata ketika anaknya rajin belajar, bapak lagi bokek. Akhirnya tidak jadi, masih akan. Akan kan belum tentu terjadi. Tapi ini pasti terjadi. Walaupun belum terjadi. Makanya Allah menggunakan fi'il, apa tadi? Madhi. Kata kerja untuk masa lampau. Sudah. Apa yang diberikan? Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Al-Kautsar secara bahasa artinya adalah sesuatu yang banyak. Sesuatu yang banyak. Yang banyak, yang melimpah, yang agung, yang punya kedudukan tinggi, itu artinya secara bahasa Al-Kautsar. Orang Arab kalau menamakan sesuatu yang banyak, yang melimpah, mereka menamakannya dengan apa? Kautsar. Tapi apa sesuatu itu? Sesuatu yang banyak, yang telah Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW. Sesuatu yang melimpah, yang telah Allah berikan kepada Nabi-Nya SAW. Sesuatu yang besar, yang telah diberikan kepada Nabi-Nya SAW. Sesuatu yang agung, yang tinggi, yang telah diberikan kepada Nabi kita SAW. Itu apa? Para ahli tafsir berbeda pendapat, kata Imam Al-Qurtubi, sampai 16 pendapat. Berapa pendapat? 16. Wah, kayak teman nih. Malam ini selesai gak kita bahas 16 ini? Kayaknya gak sampai. Kita akan sebutkan pendapat yang didukung dengan hadis yang sahih. Ada dua pendapat. Pendapat pertama dan pendapat kedua. Yang didukung oleh hadis yang sahih. Bahwa yang dimaksud dengan Al-Kautsar, pendapat yang pertama adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah sungai. Di mana? Di surga. Apa? Sungai di surga. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah telaga. Di mana? Di padang mahsyar. Kata Al-Wahidi, mayoritas ulama menafsirkan Al-Kautsar dengan dua kalimat ini atau dua hal ini, yaitu yang pertama apa tadi? Sungai. Yang kedua apa? Telaga. Di mana? Padang mahsyar. Kalau sungai di surga. Makanya Imam Al-Qurtubi, imamnya para ahli tafsir, memilih pendapat ini. Dan juga Imam At-Tabari, imamnya para ahli tafsir, memilih pendapat ini. Dan juga Imam Al-Qurtubi juga memilih pendapat itu. Apa dalilnya? Dalilnya sebuah kejadian yang diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin baina adhhurina idz aghfa ighfa'atan. Suatu hari manakala Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah kami, tahu-tahu beliau ngantuk sejenak. Ngantuk sejenak. Bukan pas lagi pengajian loh. Nanti jadi dalil nanti. Ada yang ngantuk ini. Aghfa ighfatan, ngantuk sejenak. Sejenak saja. Kalau orang yang hadir pengajian kan enggak sejenak itu, lama itu ngantuknya. Ngantuk sejenak. Thumma rafa'a ra'sahu mutabassiman. Ketika beliau bangun, beliau mengangkat kepalanya sambil tersenyum. Orang bangun tidur kok tersenyum. Kalau kita bangun tidur apa? Kutek-kutek. Nabi SAW bangun dan tersenyum. Fakulna, maka para sahabat yang hadir di situ, mereka bertanya, ma adhakaka ya Rasulullah? Apa yang membuat kamu tertawa wahai Rasul? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, unzilat alayya anifan surah. Tadi ketika saya ngantuk, diturunkan kepadaku sebuah surat. Kalau antum ngantuk apa? Ngantuk ngimpi apa? Ini yang tidak jelas. Ini Nabi SAW ketika ngantuk, ini salah satu cara turunnya wahyu dari siapa? Allah. Kepada siapa? Rasulullah SAW. Salah satunya adalah dengan cara Nabi SAW ngantuk sebentar, kemudian bangun, ternyata sudah apa? Diturunkan. Saya barusan mendapatkan sebuah surat. Diturunkan kepadaku sebuah surat. Kemudian Nabi SAW membaca, Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Berarti apa yang diturunkan? Surat Al-Kautsar. Kemudian setelah itu Nabi kita SAW bertanya, atadruna mal kautsar? Para sahabatku, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Nabi kita SAW menyampaikan pertanyaan itu kepada para sahabatnya. Karena Nabi SAW belum menjelaskan apa makna dari Al-Kautsar. Maka sebelumnya Nabi SAW ingin menarik perhatiannya para sahabat. Tahu gak kalian apa Al-Kautsar tersebut? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kami gak tahu. Ini kalau ditanya, gak tahu jawab apa? Tidak tahu, jangan gengsi. Ya. Kadang-kadang kalau Pak Guru ini ditanya sama muridnya kok tidak tahu. Jawabnya muter. Padahal intinya tidak tahu. Cuman izin arep ngomong orang ngerti. Ya. Kalau tidak tahu bilang tidak tahu. Ya. Loh malaikat saja tidak malu untuk mengatakan tidak tahu. Apa iya? Iya, dalam Al-Quran. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Wahai Rabbi, tidak ada ilmu yang kami ketahui kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang ilmu yang sudah diberikan kepada siapa? Nabi Adam. Nama-nama yang sudah diberikan kepada Nabi Adam. Ditanya sama para malaikat, kalian tahu enggak? Subhanaka la ilma lana, maha suci engkau wahai Rabbi, kami tidak tahu. Malaikat itu tidak malu kok. Masa Pak Guru malu? Nah, Pak Ustadz juga tidak malu ya. Pak Yai juga jangan malu. Kalau tidak tahu bilang, tidak tahu. Maka para sahabat Nabi SAW ditanya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kemudian Nabi SAW menjelaskan apa itu Al-Kautsar. Innahu nahrun wa'adanihi Rabbi Azza wa Jalla alaihi khairun kathir. Sesungguhnya Al-Kautsar itu adalah sebuah sungai yang telah Allah janjikan untukku. Di mana? Surga. Di dalamnya ada kebaikan yang sangat banyak. Jadi Nabi SAW menafsirkan Al-Quran. Kalau sudah ada penafsiran dari Nabi SAW, maka kita sami'na wa ata'na. Karena yang paling faham isinya Al-Quran siapa? Rasul SAW. Nabi SAW menafsirkan Al-Kautsar dengan apa tadi? Sungai. Di mana? Surga. Huwa haudun taridu alaihi ummati yaumal qiyamah. Al-Kautsar adalah telaga yang akan dikunjungi oleh para umatku pada hari kiamat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis sahih. Berarti Nabi SAW menafsirkan Al-Kautsar dengan apa tadi? Sungai di surga. Yang kedua apa? Telaga di hari kiamat. Loh. Yang mana ini? Sungai atau telaga? Beda enggak antara sungai dengan telaga? Beda. Telaga sama sungai beda. Terus yang mana? Sungai apa telaga? Dua-duanya. Kok bisa? Berarti ada sungai Kautsar, ada telaga Kautsar gitu? Hah? Piye iki maksudnya? Ada yang tahu? Sungai jadi telaga. Apa ora kewalik? Telaga dari sungai. Maksudnya, kata para ulama, telaga itu mata airnya dari mana? Sungai. Jadi telaga yang ada di padang mahsyar, airnya itu mengalir dari surga, dari sungai Al-Kautsar. Dan itu diisyaratkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi SAW, tatkala bercerita tentang telaga beliau di padang mahsyar, yaghuttu fihi mizabani yamuddanihi minal jannah. Air mengalir dengan deras ke dalam telaga tersebut melalui dua pancuran dari surga. Berapa pancuran? Dua pancuran. Pancuran kembar dari mana? Dari surga. Jadi air mengalir dengan deras masuk ke mana? Masuk ke telaga di padang mahsyar. Dari mana? Pancuran dari surga. Ahaduhuma min dhahab wal akharu min warik. Pancuran pertama terbuat dari emas. Pancuran yang kedua terbuat dari perak. Pancurannya siapa? Padasannya siapa ini? Ada yang padasannya dari emas? Tidak ada. Ini di mana? Di hari kiamat nanti. Jadi dua-duanya tidak ada kontradiksi ya. Yang dimaksud dengan sungai dan telaga, dua-duanya sama-sama kausar. Telaganya itu bermata air dari mana? Sungai yang di surga. Fahim tum? Fahim now, udah bisa ya. Apa artinya fahim tum? Paham? Jawabannya? Fahimna, kami faham. Fahim tum? Fahimna. Jadi belajar Arab toh. Dikit-dikit belajar bahasa Arab, nanti suatu ketika mungkin sudah tamat Al-Quran, sudah bisa bahasa Arab semuanya insya Allah. Amin. Didoakan loh, ramin piye. Ya. Kita bahas pertama kali dari sungai dulu. Nanti kita bahas apa? Telaga. Sungai. Sungai sifatnya, ini sungai kita bahas secara ringkas, sifatnya disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Bainama ana asiru fil jannah." Manakala aku sedang berjalan-jalan di surga. Manakala aku sedang berjalan-jalan di surga. Pada peristiwa apa ini? Isra dan Mi'raj. Lebih pasnya lagi pada peristiwa Mi'raj. Manakala aku sedang jalan-jalan di surga, idza ana binahrin hafatahu kibabud durri almujawwaf. Ketika aku sedang berjalan-jalan di surga, tiba-tiba aku melihat sebuah sungai yang tepinya ditutupi dengan kubah dari permata. Kali apa gue? Penggawa sungai di surga. Diatapi dengan apa? Dengan kubah dari permata. Faqultu ma hadza ya Jibril? Maka aku pun bertanya kepada malaikat yang mendampingiku. Malaikat siapa? Jibril. Wahai Jibril, apa ini? Nabi bukan bertanya apa ini, maksudnya ini sungai. Nabi tahu itu sungai, tapi ini luar biasa istimewanya. Masa ada sungai diatapi dengan apa? Kubah dari permata. Kata malaikat Jibril, hadzal kautsar alladzi a'taka rabbuk. Inilah al-kautsar yang Allah berikan kepadamu. Wah, masya Allah, Nabi SAW melihat dengan mata kepala sendiri al-kautsar yang sudah dijanjikan oleh Allah kepada beliau. Di dalam riwayat Abu Dawud diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadarabal malikul ladzi ma'ahu yadah. Malaikat itu memasukkan tangannya ke dasar sungai tersebut, fastakhraja miskan. Maka keluarlah, mengeluarkan dari tangannya tersebut, dikeluarkan dari dasar sungai itu pasir dari misk. Pasir apa? Misk. Apa? Harum. Ini sedikit tentang sungai ini. Kemudian dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Nabi SAW bercerita, al-kautsar nahrun fil jannati hafatahu min dhahab. Al-kautsar adalah merupakan sungai di surga yang tepinya terbuat dari emas. Atapnya dari apa? Permata. Tepinya dari apa? Emas. Kedua tepinya terbuat dari emas. Wa majrahu 'ala durri wal yaqut. dan airnya mengalir di atas permata dan yakut. Yakut itu juga salah satu jenis permata. Kemudian kata Nabi SAW, turbatuhu atyabu minal misk. Pasir yang ada di dalamnya itu lebih harum daripada minyak misk. Wa ma'uhu ahla minal asal. Dan airnya lebih manis daripada madu. Wa abyadhu minas salj. Dan lebih putih daripada es. Pernah menangi kali seperti itu? Kalau kali di Purbalingga, kepriye warnane? Kayak susu. Susu apa? Susu coklat. Ini tentang apa? Sungai. Bagaimana dengan telaganya? Bagaimana dengan telaganya? Telaga di Padang Mahsyar itu banyak. Sebanyak jumlah para nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli nabiyyin hawdha." Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Berarti telaga itu banyak. Sejumlah apa? Nabi. Berapa jumlah nabi? Berapa? 124.000. Apa iya? Berapa jumlah nabi? Tidak ada yang mengatakan 25. Hah? Jumlah nabi berapa? Akeh. Akeh itu berapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dan Syekh Al-Albani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manakala ditanya berapa jumlah para nabi, beliau berkata 124,000. 124.000. Oh, nembe ngerti Ustaz. Ujar gugur selawe. Jebule berapa? 124.000. Loh, yang 25 itu apa Ustaz? Rasul. Yang 25 itu yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, minhum man qasasnahum alaika wa minhum man lam naqsusu alaika. Kata Allah dalam Al-Quran, ada sebagian nabi yang kuceritakan kepadamu tentang kisahnya, dan ada sebagian nabi yang tidak kuceritakan kepadamu. Yang diceritakan oleh Allah berapa? Selawe. Yang tidak diceritakan berapa? Silakan dikurangi dewek. 124.000 dikurangi 25, pira gue? 124.000 dikurangi 25. 124.000 dikurangi 25. 123.975. Guru matematika kabeh pinter. Ya. Berarti apa tadi? Haud, telaga di Padang Mahsyar itu banyak. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus apa keistimewaannya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahum yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan." Para nabi masing-masing membanggakan siapa telaganya yang paling banyak dikunjungi. Jadi masing-masing nabi ngelihat, nunggu di telaganya. Siapa yang kira-kira paling banyak? Dari 124.000 nabi. Mereka saling membanggakan. Kira-kira siapa di antara telaga kita yang paling banyak pengunjungnya? Kemudian Nabi SAW bersabda, "Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah." Dan aku berharap bahwa telagaku lah yang paling banyak pengunjungnya. Dan memang betul telaga Nabi SAW yang paling banyak pengunjungnya hadis riwayat Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Jadi telaga Nabi SAW keistimewaannya paling banyak apanya? Pengunjungnya. Karena paling banyak pengunjungnya, berarti kan telaganya harus besar. Kata Nabi SAW, haudi masiratu syahrin, telagaku itu sepanjang perjalanan satu bulan. Ya, jadi kalau kita dari ujung telaga ke ujung telaga berikutnya, kita butuh waktu berapa? Satu bulan. Ambora, amba. Bentuknya kayak apa Nabi SAW? Wahai Nabi SAW, wazawayahu sawa, ukuran seluruh sisinya sama. Berarti bujur sangkar. Kotak bujur sangkar. Dari sini ke sini sebulan. Dari sini ke sini sebulan. Dari sini ke sini sebulan. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Apa keliling 4 bulan? Hah? Itu telaganya Nabi SAW. Karena orang yang minum banyak, yang dibutuhkan gak cuma luas saja, tapi juga dibutuhkan gelas. Ya, gelasnya harus banyak. Karena yang datang banyak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqwabuhu mithlu nujumis sama. Gelasnya itu sejumlah bintang-bintang di lautan. Bintang-bintang di langitan. Enggak ngantuk berarti nih. Bintang-bintang di mana? Di langit, masya Allah. Berapa jumlahnya bintang? Enggak tahu. Banyak. Artinya apa? Enggak terhitung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim. Berarti panjenengan enggak usah. Wong kok ya bekasnya kok ya. Enggak usah. Karena kita masing-masing punya apa? Punya gelas sendiri-sendiri. Masya Allah, yang lebih istimewa dari itu, akan ada orang yang melayani kita di situ. Akan ada orang yang melayani kita di situ. Mau minum, ada yang melayani kita. Yang melayani kita siapa? Bidadari, Pak. Nanti itu di surga. Ini masih di mana? Masih di padang mahsyar, belum ke surga ini. Yang akan melayani kita adalah orang yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ana faratukum alal haud, akulah yang akan mendahului kalian ke telaga dan akulah yang akan melayani kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyaallah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sudah bisa melihatnya di padang mahsyar kalau kita termasuk orang yang beriman. Tapi tidak setiap orang dapat kesempatan untuk minum di telaga itu. Nanti kita akan jelaskan siapa orang-orang yang terhalang untuk minum di telaga Al-Kautsar. Sifat airnya. Itu kita baru bicara masalah bentuknya. Kita belum bicara masalah air yang ada di dalamnya. Air yang di dalamnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih putih dari susu. Lebih putih dari susu. Kemudian kata beliau lebih manis dari madu. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau lebih dingin dari es. Yang keempat lebih harum daripada minyak misk. Yang pertama apa tadi? Lebih putih dari susu. Yang kedua lebih manis dari madu. Yang ketiga lebih dingin dari es. Yang keempat lebih harum daripada minyak misk. Yang kelima, barang siapa yang meminum satu teguk saja, maka dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Banyu apa gue? Air apa? Mana ada air di dunia yang mengumpulkan 4 sifat ini? Tak mungkin. Susu putih. Mambu? Mambu apa? Mambu amis. Susu bau amis. Walaupun putih bau amis. Madu di dunia manis. Tapi warnanya coklat gak bagus. Butek. Ya. Kemudian es dingin. Tapi gak ada rasanya. Minyak wangi. Parfum. Mambu wangi. Tapi rasanya. Tahu jajal apa? rasanya pahit. Ya. Kemudian air apa di dunia ini yang kalau orang minum seteguk itu tidak akan haus lagi? Itu air apa? Tidak ada. Hanya satu. Di mana? Di telaga Al-Kautsar. Dan seluruh apa yang saya sampaikan tadi, dalilnya adalah banyak hadis. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada hadis riwayat Ahmad dan nilai hasan oleh Al-Mundhiri. Dan masih banyak hadis-hadis yang lainnya bisa dilihat di website tunasilmu.com. Judulnya, alangkah nikmatnya merguk air telaga Rasul SAW. Alangkah nikmatnya meneguk air telaga Rasul SAW. Itu tinggal dimasukkan di Google, semoga ada. Semoga ada. Ya. Terus, tadi kita sudah singgung di tengah-tengah bahwasanya ternyata ada orang-orang yang tidak boleh apa? Minum. Masya Allah. Kita lagi panas-panasnya saat itu di padang mahsyar. Lagi bingung-bingungnya, lagi ngelak-ngelake, lagi haus-hausnya. Ketika kita lari-lari ke padang mahsyar, ketika lari-lari ke telaganya Nabi SAW, mau minum, tidak boleh. Siapa mereka? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Akan datang ke telagaku orang-orang yang ku kenal dan mereka mengenalku. Thumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian mereka dihalangi dariku. Tidak bisa mereka. Terhalang untuk bertemu dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan untuk minum dari air telaganya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Innahum minni." Mereka adalah bagian dariku. Mereka adalah umatku. Fayuqal innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Wahai Muhammad, engkau tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dunia. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, tidak tahu apa yang dilakukan umatnya. Maka dikatakan manakala Nabi SAW mengatakan, mereka bagian dariku. Kenapa kau enggak boleh minum, yang lainnya boleh minum, mereka enggak boleh minum. Maka dikatakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang diperbuat oleh umatmu setelah engkau meninggal. Maka satu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, suhkan, suhkan liman ghayyara ba'di. Menjauhlah, menjauhlah orang-orang yang mengubah-ubah agamaku setelah sepeninggalku. Mengubah-ubah agama. Itulah orang-orang yang tidak boleh minum dari air telaga Rasul. Mengubah agama bisa secara total, bisa secara parsial, bisa semuanya dirubah, bisa sebagiannya. Mengubah semuanya apa? Murtad. Mengubah semuanya itu murtad, pindah agama. Kalau mengubah sebagiannya, Islam, tapi apa? Tata cara ibadahnya tidak sesuai dengan tata cara ibadah yang diajarkan oleh Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Merubah-rubah cara ibadah yang sudah paten diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah orang-orang yang tidak boleh minum dari air telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berhati-hatilah. Beribadah dengan tata cara yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW itu bukan penyimpangan yang remeh, bukan kekeliruan yang ringan, bukan permasalahan yang sepele. Ini baru di mana? Di padang mahsyar. Di padang mahsyar sudah tidak boleh minum air telaga Rasul. Bagaimana nanti di alam akhirat, di neraka nanti? Maka berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Berhati-hatilah wahai kaum muslimin. Jadilah seorang muslim yang cerdas. Jadilah seorang muslim yang kritis. Beribadah bukan dengan mengikuti kebiasaan yang ada di masyarakat. Bukan. Beribadah bukan dengan cara mengikuti adat istiadat atau peninggalan nenek moyang, kakine karo ninine, bukan. Beribadah itu dengan cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang seharusnya memotivasi kita untuk terus ngaji. Sehingga kita tahu ibadah yang saya lakukan selama ini sudah betul atau belum. Jangan-jangan sudah tak tahun sholat jebule. Duh, salah. Masya Allah, kita hidup di dunia itu cuma berapa kali? Sekali. Kita hidup di dunia cuma sekali. Kok dalam waktu yang sekali ini kita salah jalan? Ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sampai hari kiamat ibadah kita ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan amalan yang tidak ada tuntunannya dariku, maka amalannya akan ditolak. Alias apa? Tidak diterima. Capek enggak? Capek. Mubahara, mubah, eman-eman. Makanya kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, ada orang nyodorkan amalan, jangan langsung dipraktekkan. Tanya dulu landasannya nanti. Quran nanti, surat apa, ayat pira. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, ada hadisnya apa tidak? Kalau ada hadisnya, diteliti dulu hadisnya. Sahih murah. Jangan-jangan hadisnya dhaif, lemah, atau malah palsu. Jadi hati-hatilah. Hati-hatilah wahai kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Saya katakan ini karena kami sayang kepada kaum muslimin sekalian. Bukan untuk mendiskreditkan pihak-pihak tertentu, tapi ayo kita bareng-bareng berusaha memperbaiki diri supaya nanti kita bisa rame-rame apa? Minum dari air telaganya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaya ngapa sedie ramane bisa ngombe, biyunge ora bisa ngombe. Biyunge bisa ngombe, anake ora bisa ngombe. Panjenengan bisa ngombe, kakine karo ninine ora bisa ngombe. Bagaimana coba? Panjenengan melihat di sampingnya, panjenengan gelek-gelek-gelek-gelek-gelek pinggire. Kausan. Sayang. Salah satu bentuk kasih sayang kita kepada keluarga kita, kepada teman kita, kepada saudara kita, kepada tetangga kita, kepada kaum muslimin sekalian adalah bagaimana kita menyelamatkan mereka supaya mereka tidak terhalang dari apa tadi? Minum air telaga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan tersebut. Allahumma amin. Ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Bagaimana dengan kisah yang terjadi yang dialami oleh Ibnu Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Secara singkat, Ibnu Mas'ud mendapati ada sekelompok orang ketika beliau masuk masjid, ada orang lagi pada ngumpul-ngumpul, bikin apa? Halaqah, apa halaqah? Lingkaran, bikin lingkaran-lingkaran. Di tengah-tengahnya ada seorang yang memimpin. Semuanya megang kerikil. Semuanya megang kerikil. Kemudian kata pemimpinnya, baca tasbih 100 kali. Maka semuanya apa? Subhanallah, subhanallah. Belum ada tasbih. Pakainya apa? Kerikil. Subhanallah, subhanallah. Berapa kali? 100 kali. Kemudian setelah selesai, baca Allahu Akbar 100 kali. Semuanya baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian baca tahlil 100 kali, baca 100 kali. Ketika Ibnu Mas'ud, sahabat Nabi SAW, melihat ada orang seperti itu, Nabi SAW, Ibnu Mas'ud berkata, waihakum ma asra'a halakatukum ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wahai umat Muhammad, betapa cepat binasanya kalian. Uddu sayyi'atikum, lebih baik kalian menghitung dosa daripada kalian menghitung apa tadi? Tasbih, tahmid, tahlil. Loh. Kenapa? Ma aradna illal khair, wahai Ibnu Mas'ud. Kami itu tidak pengen kecuali kebaikan. Niat kami baik, wahai Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, kam min muridinil khairi lam yusibhu, betapa banyak orang yang pengen baik tapi tidak bisa mencapai kebaikan tersebut. Yang jadi permasalahan di sini apa? Bacaannya benar enggak? Benar. Subhanallah benar, alhamdulillah benar, tahlil benar. Yang salah apanya? Yang salah caranya. Yang salah caranya. Caranya tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi yang jadi masalah itu, yang harus kita perhatikan, bukan cuma bacaannya, tapi caranya bagaimana. Ya, setelah kita mengetahui bacaannya benar, kita harus memperbaiki caranya bagaimana. Yasin, Yasin tidak salah. Yasin bagian dari Al-Quran. Tahlil bagian dari Al-Quran. Ya, bagian dari hadis Nabi SAW. Tapi caranya bagaimana? Salawat bagian dari Al-Quran, bagian dari hadis Nabi SAW. Tapi caranya seperti yang diajar oleh Nabi SAW atau tidak? Makanya dimarahi oleh siapa? Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud, wa innakum la'ala millatin ahda min millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam au muftatihu baba dhalalah. Kalian itu hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, cara kalian ini lebih bagus, lebih istimewa, lebih utama dibandingkan cara Nabi SAW. Kemungkinan yang pertama, cara kalian lebih apa? Istimewa daripada caranya siapa? Nabi SAW. Kemungkinan yang kedua, kalian membuka pintu kesesatan. Silahkan pilih. Pilih sing ndi? Pilih sing ora. Iya, hanya ada dua kemungkinan kata Ibnu Mas'ud. Kalau kalian merasa lebih baik dari cara Nabi SAW. Atau kemungkinan yang kedua, kalian ingin membuka pintu kesesatan. Silahkan pilih. Pilih yang mana? Pilih yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Karena yang paling baik adalah tuntunannya Nabi SAW. Yang akan menyelamatkan dari kesesatan adalah tuntunannya Nabi SAW. Wa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam wa'alam. Atas segala perhatian yang kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.